إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali sebagai hamba yang lemah, hamba yang memiliki kebutuhan yang banyak di dalam hidup, namun semuanya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepantasnya dan sepatutnya untuk kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah, memuja dan memujinya, dan itu termasuk kesyukuran kita yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita adalah melaksanakan tugas yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Inilah dia cara dan langkah yang paling teratas dan tertinggi dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam barisan umat kaum hambanya yang banyak berterima kasih kepadanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Kedua kalinya, tentu tidak lupa kita bersalawat, terlebih pada hari Jumat ini, untuk memperbanyak salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliulah yang mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, siapa saja yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita umatnya tidak hanya banyak bersolawat buat beliau sallallahu alaihi wasallam, namun menjadi terbetan untuk meneladani dan mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah dibimbingkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla sesungguhnya telah banyak menyapa hamba-hambanya melalui kitab suci Al-Quran, menyapanya dengan perintah-perintah atau dengan larangan-larangan. Tentu bagi kita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sapaan itu tiadalah kecuali kita akan bergegas untuk menyambutnya. Kita hanya akan menjadi terdepan dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berbentuk perintah ataupun berbentuk larangan. Dalam surat Al-Fatihah, yang insya Allah tidak ada seorang pun yang hadir di majlis ini, majlis salat Jumat ini, kecuali telah menghafal surat Al-Fatihah. Di antara pelajaran yang berharga yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menyerupai dua jenis manusia. Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah telah melarang agar hambanya ini jangan sekali-kali menyerupai dua jenis manusia. Manusia yang pertama adalah al-maghdubu, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah al-dhalin, orang-orang yang tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dimaksud al-maghdub itu? Dan siapa yang dimaksud al-dhalin, orang-orang yang tersesat jalannya? Di saat kita mencoba membuka tafsir para ulama, kita akan bertemu dan berjumpa dengan penjelasan dan keterangan mereka bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubu, orang-orang yang dimurkai, adalah orang-orang yang mengerti kebenaran, orang-orang yang mengerti wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia tidak mengamalkannya, dia tidak mempraktikkannya, dia tidak mengaplikasikannya di dalam hidup. Dia mengerti kebenaran, dia langgar apa yang telah dia ketahui dari kebenaran itu. Maka inilah dia barisan orang al-maghdub yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menghalangi dia untuk kemudian tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui dari kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya yang pertama, ittiba'ul hawa, karena mengikuti kemauan dan keinginan hawa nafsunya. Karena kemauan dan keinginan hawa nafsu tidak pernah akan sejalan dan serasi dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melanggarnya, dia akan menabraknya, dia akan memusuhinya. Maka di saat seseorang yang mengetahui kebenaran, mengetahui wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, dia tidak mau mengamalkannya, apakah melanggarnya, atau meremehkannya, atau menentangnya, karena dipengaruhi oleh perbudakan hawa nafsunya yang pertama. Yang kedua, karena ittiba syahawat ad-dunia ad-dunaniyah al-fania, karena ingin memuaskan hawa nafsunya terkait dengan urusan dunia. Dia berat untuk meninggalkan dunia yang dia berada padanya, apakah kedudukan atau harta benda yang dihasilkan, atau posisi atau ketersohoran. Dia harus membuang kebenaran jauh-jauh untuk mempertahankan hawa nafsunya atau kemauan syahwat duniawinya. Dia menyangka jika kemudian mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, dunianya akan hilang, kedudukannya akan tercabut. Sama sekali tidak, bahwa itu adalah bayangan-bayangan setan yang terus berupaya untuk menggoda kita, membisikkan kita, dan menjauhkan kita dari orang-orang yang selamat dan dekat dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memperingatkan, jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Dia mengerti kebenaran, namun dia tinggalkan kebenaran itu. Dia langgar kebenaran, bahkan dia memusuhi kebenaran yang dia telah ketahuinya. Segenap saudaraku kaum muslimin, disinilah peran setan. Oleh karena itu, di saat seorang muslim dan muslimah mengutamakan kemauan hawa nafsunya dan lebih mengutamakan kepentingan kepentingan syahwatnya, dari kepentingan pemilik hidupnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena dasar inilah Allah Azza wa Jalla mencabut darinya atau menahan darinya dari hidayah dan taufiknya. Waliyadu billah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita darinya. Allahumma amin. Golongan yang kedua, Ad-Dallin. Siapa mereka orang-orang yang tersesat jalannya? Bisa kita membuka ucapan ulama tafsir, maka kita akan bertemu dan berjumpa bahwa orang yang disebut Ad-Dallin, yang Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk seperti mereka, hidup serupa dengan mereka, adalah orang-orang yang berbuat, beramal, berkarya, namun tidak memiliki landasan ilmu. Orang ad-dallin adalah orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beramal, namun dia tidak memiliki landasan di dalam beramal. Tidak ada kitab Allah Azza wa Jalla yang menjelaskannya. Tidak ada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang memimpinnya. Tidak ada teladan dari khulafa' rasyidin, para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in secara umum. Maka inilah dia orang-orang yang tersesat jalannya. Segenap saudaraku kaum muslimin, sungguh kita, saya dan segenap saudaraku, tidak pernah punya kemauan dan keinginan kalau difonis oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, mari kita belajar. Belajar agama Allah Azza wa Jalla. Maka di saat kita meremehkan ilmu agama dan tidak mau mempelajarinya atau menganggap diri sudah pintar dan sudah bisa, inilah yang berakibat. Kita akan terjatuh melakukan amalan karena dasar ikut-ikutan maaf-maaf. Atau mungkin itu adalah budaya. Atau mungkin itulah adat istiadat. Islam tidak pernah menentang adat dan budaya. Apabila tidak bertentangan dengan agama. Namun jika adat budaya syariat turun-temurun itu bertentangan dengan agama, maka kita orang yang berimanlah yang terdepan untuk meninggalkannya. Karena semua orang akan berpisah dengan teman-temannya, kedua orang tuanya, mengurus masing-masing dirinya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau sekarang di dunia kita mencari atau berbuat masih melirik orang, masih melihat orang, berarti apa yang kita akan bawa di saat kita menghadap Allah Azza wa Jalla seorang diri, sebagaimana kita dikafani dan dimandikan seorang diri. Kita akan menempati yang lahat seorang diri. Kita akan didudukkan oleh malaikat muka dan nakir seorang diri. Dan kita akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Seorang diri ya ibadallah. Berarti semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan dikaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, berarti kedua golongan yang Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk bertasyabbuh dengannya, sama atau mirip atau mungkin serupa dengannya, dua golongan inilah yang keluar dari jalan Allah yang lurus, yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Maka jalan orang yang lurus adalah orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa agung hikmah dan nilai yang dikandung di dalam surat Al-Fatihah. Ya ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hambanya yang berjalan di atas jalan siratul mustaqim. Dan Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. ونفعل وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتفضل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم استغفر ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، pada khutbah Jumat yang kedua ini, saya mengingatkan ada dua penyakit yang menyebabkan dua golongan itu memusuhi sepanjang masa kebenaran yang datang dari Allah. Pertama adalah penyakit hasad yang ada pada mereka, dan yang kedua adalah antaghdhab, yaitu sifat amarah, murka dan tidak suka. Inilah yang menyebabkan kedua golongan ini menolak kebenaran apabila disampaikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir mengatakan, "Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-baghdha' wal hasad." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah merayap di tengah-tengah kalian penyakit umat-umat terdahulu, yaitu al-baghdha', kebencian, kemurkaan, dan al-hasad, yaitu sifat hasad. Inilah penyakit dua kaum yang Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Al-maghdhub, orang yang dimurkai oleh Allah. Al-dhalim, orang-orang yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kullil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.